Kita akan membuka Alkitab kita, Kitab Injil Lukas pasal yang pertama, dan kita akan membaca ayat 26 sampai 38. Yang pertama menjadi menarik, Saudara, minggu lalu kita berbicara tentang Zakaria yang amat sangat bingung dengan apa yang telah disampaikan malaikat padanya, bahwa istrinya di hari tua akan melahirkan seorang anak. Zakaria, imam yang baik, berjalan dalam kebenaran, sulit mengerti apa yang Tuhan mau, sampai tandanya ia menjadi bisu selama anak itu belum lahir. Sesudah lahir baru dia ngomong. Nah, kemudian Lukas menaruh urutan itu dengan satu perbandingan yang dengan segera bisa ketangkap, bahwa yang kedua ini adalah seorang Maria, bukan imam, seorang yang baik benar, tetapi bukan imam, ya, yang menjalankan tugas dan mengajar banyak orang. Aspek yang kedua, Maria bukanlah seorang tua, perempuan tua yang kemudian diberitahu akan melahirkan. Bahkan Maria adalah seorang perawan. Kalau tua melahirkan, sudah mandul, sudah menopause, itu bukan satu peristiwa. Ada Sarah, ada Hana, begitu ya. Tetapi perawan melahirkan, nah ini satu-satunya peristiwa. Sehingga apa yang dihadapi oleh Maria bukanlah perkara sederhana. Enak membacanya, enak tahu karena cerita yang kita warisi. Tapi memahami fakta kebenarannya, ini menjadi pergumulan yang luar biasa. Saya sangat suka bagian ini. Ada beberapa kali saya pernah mengkhotbahkan ini, dan saya selalu merenung. Pada titik mana kita bisa menerima iman seperti iman Maria ini? Hebat sekali. Karena itu tidak heran kalau kemudian Alkitab mencatat tidak ada wanita paling bahagia di kalong langit ini lebih daripada Maria, karena menjadi ibu daripada Yesus yang datang ke dalam dunia. Tetapi kemudian kita juga melihat Maria secara manusiawi adalah seorang yang punya sikap iman yang luar biasa. Tuhan akan memakai siapa yang diperkenannya, dan Tuhan melihat hati tiap orang dan kualifikasi yang ada. Ya. Nah, oleh karena itu membina hubungan persekutuan dengan Tuhan menjadi amat sangat penting bagi kita. Jadi sesudah Gabriel memberikan kabar kepada Zakaria, Gabriel melanjutkan dan memberikan kabar kepada Maria yang tinggal di Nazaret. Maria memang asal usul dari Bethlehem, tapi dia tinggal di Nazaret. Itu sebab waktu Yesus nanti dibawa lari ke Mesir karena pembunuhan oleh si Herodes yang paranoid, ya. Herodes selalu ingat, saya harap nanti jemaat makin hari makin cerdas. Herodes Agung itu zaman lahir Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mati itu anak Herodes. Ada tiga Herodes. Jadi namanya gelar itu Herodes. Ya. Nah, Herodes Agung ini yang bergerak raja orang Yahudi. Ya, yang di pasal 2 di Matius kita menemukan bagaimana dia begitu marah dan seorang yang paranoid dengar ada raja Yahudi lahir. Dengan kabar dari orang Majus yang patut diperhitungkan, maka dia marah. Nah, kita kembali. Maka Maria mendengar kisah itu di Nazaret. Di Nazaret memang tidak ada nubuatan. Istilahnya sampai orang-orang ahli Taurat bilang, mana ada yang baik dari Nazaret? Yang baik-baik itu dari Yerusalem dan Bethlehem. Nah, nanti waktu orang-orang murid-murid beribut, loh, ini kok apa? Siapa ini? Kan Yesus orang Nazaret. Mana ada yang baik dari Nazaret? Nah, mereka tidak salah. Masalahnya mereka tidak tahu Yesus lahir di Bethlehem dan kartu keluarganya itu Bethlehem. Ya, terdaftar di KPU. Ya, yang tidak terdaftar mesti daftar ya. Nah, jadi kan ada hak privilege yang komplit pada diri dia sebagai seorang yang lahir di Bethlehem. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Maria lari dengan apa, mengungsi bersama Yusuf ke Mesir, lalu kembali, mereka tidak kembali ke Bethlehem, tapi kembali ke Nazaret. Di sana Yesus bertumbuh dan berkembang, sehingga dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Ya, tetapi ada satu tafsir lagi, istilah Nazaret ditempel sebagai Nazir. Kata Nazir Allah itu adalah orang yang mengkhususkan dirinya mengabdi kepada Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis dan lain-lain. Mereka tidak menikah, mereka khusus mencari kebenaran. Ya. Tetapi gelar orang Nazaret menempel sangat lebih dekat kepada karena dia lahir dari kota itu. Ya. Nah, kemudian saudara yang kekasih. Pada waktu Maria mendengar malaikat itu datang, ya, lalu malaikat itu bilang, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam ini sangat luar biasa. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Dikaruniai apa? ya, Tuhan menyertai engkau. Maka apakah Maria tidak tahu Tuhan menyertai dia? Pasti tahu. Sehingga istilah Tuhan menyertai adalah atas karunia yang diberi. Secara common semua kita disertai Tuhan, bukan? Tapi karunia yang spesifik seperti ini hanya didapat Maria. Sehingga engkau yang dikaruniai karena Tuhan menyertaimu, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita ini. Karena itu sebetulnya kita mesti sadar betul Tuhan karuniakan apa sih pada kita. Ya, supaya kita menikmati persekutuan yang bersifat personal dengan Tuhan itu. Maria sangat surprise dan dikatakan dia sangat terkejut mendengar perkataan itu. Lalu berkata dalam hatinya, apakah arti salam ini? Maria bukan imam. Imam saja kaget seperti Zakaria. Maria bukan nabi. Nabi saja linglung mau memahami perintah Allah seperti Yesaya. Atau Musa yang sempat berdebat dengan Allah sebelum berangkat menjalankan tugasnya. Yang langsung mengerti kehendak Allah, itu hanya pendeta sombong saja. Yang tidak baca Alkitab lalu merasa sangat dekat. Demi Tuhan yang hidup. Engkau tidak akan mudah mengerti kehendak Allah. Itu ada satu proses perjalanan iman. Dan ketika orang mengerti kehendak Allah, kematian pun tidak jadi persoalan bagi dia. Maka bagi dia adalah hidup bagaimana menyenangkan Tuhan. Nah, itu para rasul atau para nabi ketika sudah makin mengenal dan mereka menjalankannya. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, keterkejutan Maria adalah satu keterkejutan yang luar biasa sekali. Memang karena malaikat itu bukanlah sesuatu yang bolak-balik sering datang. Ya, kalau dulu kan dari surga diturun Tuhan malaikat untuk nyampaikan pesan. Kalau sekarang kita yang pergi surga nanya pesan. Rada kurang ajar sih ya. Ya kalau baca Alkitab dari PL sampai BB kamu ngerti semua. Kamu akan lihat frame yang sangat clear. Malaikat diberitahu. Kalau yang naik ke surga pasti tidak balik-balik. Nah itu Henok, Musa, Elia, tidak ada yang pulang. Apalagi sekedar jalan-jalan lalu cerita minum kopi di sana. Karena terjadi perdebatan, kopinya apa? Starbucks, Coffee Bean, Max Coffee atau apa itu? Hanya saya pernah tanya orang, saya bilang kopi Medan. Jangan dibikin jadi guyonan kan begitu-begituan, yang benar saja kan? Ya. Kau mau bilang minum kopi, kopinya enak sekali, itu pun pembodohan. Surga tidak bisa kamu bayangkan. Beyond our mind. Itu sesuatu yang membuat kita, oh God! Luar biasa sekali. Ya? Nah, oleh karena itu keterkejutannya menjadi keterkejutan yang sangat sederhana. Tapi malaikat kepada berkata padanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ada satu orang katanya menghitung jangan takut di Alkitab, ya ada 365 kali kurang lebih ditemukan. Nah, saya punya konkordansi tapi tidak pernah seiseng itu untuk mulai ngitung atu-atu lah begitu ya. Karena saya tahu jumlahnya mau berapa pun Tuhan yang sayang. Ya. Nah dari jumlah itu mau mengatakan satu hari satu kalimat jangan takut diberikan pada kita. Jadi kita tidak perlu takut. Tapi saya akan mengatakan cukup satu jangan takut. Kalau janji Tuhan pasti berlaku terus dan tetap. Tidak perlu 365 kali. Ya. Jadi ini yang menjadi sangat perlu bagi kita untuk kita bisa melihat. Jangan takut hai Maria karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Karunianya apa? Kalau kemudian berita itu jangan takut Maria karena engkau akan diangkat untuk dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengganti Ahok yang sudah dua kali periode. Ya rada surprise juga ya. Oh ini kan kasih karunia besar. Maklumlah orang Kristen kan kasih karunia mencapai apa yang diinginkan. Saya kira itu normal manusiawi. Kau mencapai kasih karunia Big Man karena aku sudah berubah. Jantungmu yang besar itu menjadi jantung umur 17 tahun. Larilah. Waduh, seru juga ya kalau dapat begitu. Ya. Bukan. Lalu Tuhan janjikan apa? Karunia apa? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Gempa bumi lah saudaraku. Ini perawan Maria mau melahirkan. Melahirkan siapa? Anak laki-laki. Dan engkau harus menamakan dia Yesus. Why? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Kata Yesus menyelamatkan umatnya, kita bisa lihat di Injil Matius. Maka pada waktu itu, saudara-saudara, Maria sebagai seorang perawan, bukan imam, suaminya pun bukan imam, hanya tukang kayu dan itu pun masih tunangan, bakal suami. Tapi dapat berita akan melahirkan. Oh, ini kan judul biasanya yang melahirkan orang-orang hebat, orang top itu, ya orang top juga. Bagaimana mungkin Maria? Siapa yang bisa menalar berita itu? Kalian sudah tahu cerita ini, tapi kalau kalian seorang perawan belum menikah, dengar itu kaget enggak? Hah? Halo? Oh, enggak kaget ya, karena sudah biasa sekarang perawan punya anak ya. Enggak ada suaminya, ya biasa sih. Kaget! Tapi pasti dengan segera kamu bayangkan. Kira-kira pangeran mana yang akan datang? Apa ini pangeran Arab Saudi ya? Tunggu saja. Kira-kira, pada kita kan ini mau dikasih Tuhan pasangan yang luar biasa. Pasti otak kita berpikir. Ini kayak cerita Cinderella lah ini ya. Wah Tuhan mau kasih ini. Maria enggak. Maka apa yang Tuhan berikan selalu melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Susah menebak, menangkap sebetulnya mau kemana kita pergi. Karena itulah ketaatan, ketergantungan, ketundukan yang sangat diperlukan ketika Tuhan membentuk kita. Siapa yang akan namanya ini Yesus? Yaitu dia yang akan menjadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Berita ini perhatikan. Ini sangat teologis dan sangat mendalam. Dia akan menjadi besar, disebut anak Allah. Menjadi besar bukan menjadi besar anak Allahnya. Jadi dulu anak Allah kecil, anak Allah besar. Bukan, menjadi besar anak dalam kandungan Maria yang lahir yang namanya Yesus, lalu makin besar. Itu proses manusiawinya. Tetapi anak Allah yang maha tinggi itu menempel pada dirinya, jabatannya. Karena dia bukan anak yang dilahirkan bersama status anak Allah yang maha tinggi. Wong bapak emaknya tukang kayu. Maka itu tidak heran kalau orang pusing dengerin cerita Yesus ini hebat menyebut diri anak Allah, disalibkan dia karena itu. Tak ada yang bisa ngerti itu. Enggak ada yang bisa terima itu. Ya. Maka anak Allah yang maha tinggi, perhatikan sekali lagi, yang akan berproses ini adalah pada dirinya sebagai anaknya Maria dan penggenapan dalam pelayanannya sebagai anak Allah yang maha tinggi, yaitu sesudah dibaptis. Makanya waktu dia tanya murid-muridnya, di situ tuh genap. Kata orang, siapa aku? Lalu mereka bilang, ada yang bilang kau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, Yeremia atau salah satu dari nabi. Oke, sekarang katamu siapa aku? Lalu semua terdiam, Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah. That's right. Nanti dia besar disebut anak Allah. Siapa yang mengenal? Muridnya yang pertama. Siapa yang menyebut itu? Petrus. Di mana? Kaisaria apa di Kaisaria di Galilea di atas. Kaisaria Filipi. Ih, kalau pergi sekarang itu tahu daerah apa itu? Pada zaman Tuhan Yesus itu daerah penyembahan berhala. Ada kuil di situ. Jadi di kuil penyembahan berhala, dekat itulah statement of faith pertama gereja. Mesias anak Allah. Mau mengatakan, secara lokasi, tidak ada kuil tempat di mana yang bukan punya Allah. Allah akan dinyatakan dimanapun dia mau. Ya. Sehingga secara histori, secara biblical, secara geografis, kita itu kalau pergi dan belajar itu memang tercengang-cengang. Kita bilang, kalau bahasa kita bilang, gila ya, kok bisa tepat begitu ya? Tapi itu Tuhan. Oleh karena itu ketika dia datang sebagai Mesias anak Allah, tadi bertambah besarlah anak itu makin menyukakan Tuhan, makin menyukakan manusia. Lalu disebutlah Mesias anak Allah oleh muridnya yang bernama Petrus. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Saya ulang lagi. Saudara selalu perhatikan satu Tawarikh 17 ini. Pada waktu itu Daud mau mendirikan bait Allah. Lalu Allah bilang pada Daud, jangan kau yang mendirikan, tanah tanganmu penuh dengan darah. Nah, banyak orang bilang Daud tidak layak. Itu orang goblok saja yang ngomong itu. Tangan penuh darah bukan karena Daud itu najis di hadapan Allah. Tapi karena Daud memang bertempur untuk menenteram amankan Israel. Maka zaman Daud aman setengah mati. Zaman Daud Filistin habis. Tidak ada punya kuasa. Salomo mewarisi kerajaan yang amat tenteram, kaya raya, makmur luar biasa. Baru dia yang bangun bait Allah. Salomo mah kelakuannya kurang ajar. Dia yang bangun bait Allah tapi dia menyembah berhala. Ya. Nah, oleh karena itu kerinduan Daud yang begitu besar, Allah bilang kau tidak bisa, tapi anak. Jadi dia persiapkan saja apa yang bisa dipersiapkan, Salomo kemudian meneruskan pembangunan itu. Nah, Salomo menyelesaikannya. 42 tahun kurang lebih mereka menyelesaikan bangunan itu. Ya. Nah, yang menjadi menarik, Saudara, ketika itu kita belajar ya, saya lagi hitung-hitungan nih ya, dalam kondisi pelayanan, saya pikir ya, si Salomo ini kurang lebih 42 tahun menyelesaikan, tambahlah umurnya anggap saja dulu 18 tahun, lalu sisanya kan awal Yakub, apa namanya, Daud sudah membereskan pondasi atau apa segala macam. Anggap dia, Daud itu kerjakan 10 tahun, lalu 42 kurang 32, naik raja 30, 52 baru peresmian Bait Allah kurang lebih. Antara 52, 50, 60 lah umur dia. Udah tua dong. Ya, karena Tuhan tidak pernah bergantung pada satu orang. Too late kan gitu ya. Oh no, Tuhan gantung apa bisa kerjakan dan angkat banyak orang. Nah, ini yang harus kita perhatikan sehingga pelayan bukan tergantung kamu dan saya. Tapi Tuhan mau apa. Tapi kamu dan saya sangat bodoh kalau tidak bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mesti masuk di sana. Nah, itu kita belajar peka, mendengar, dan mau mengerti. Nah, ini Maria. Nah, oleh karena itu ketika Maria mendengar itu, bahwa dia akan mengaruniakan kerajaan Daud bapa leluhurnya, karena kepada Daud Tuhan bilang gini, Daud bukan kau yang mendirikan, tapi keturunanmu. Namun inilah janjiku kepadamu, keturunannya keturunanku, rumahnya rumahku, kerajaannya kerajaanku, rumahnya rumahku, keturunannya keturunanku, selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu kan, lah kerajaan Israel babak belur 500 tahun sebelum Masehi, hancur semua. Bahkan cuma tiga raja bersatu langsung pecah dua. Selama-lamanya di mana? Bait Allah, udah berapa kali hancur itu. Pertama mereka bangun, dihancurkan sama Babel. Mereka bangun lagi, dihancurkan sama Kaisar Titus. Sampai ada gerakan sekarang yang sering ke Israel dan pengikutnya banyak, sumbangannya besar. Mau bangun Bait Allah gelombang ketiga. Karena kalau Bait Allah ketiga berdiri, maka datanglah Tuhan Yesus. Nah, itulah ceritanya. Jadi mau dibangunlah ini, supaya Tuhan Yesus lebih cepat datang. Tampaknya manusia ini otaknya sudah rusak semua. Kau yang mau atur Tuhan kapan dia datang, dari mana ceritanya? Bisnismu adalah lakukan kehendak Tuhan, dia datang seperti maling, enggak akanlah kasih tahu. Yang penting kalau kamu siap sedia, enggak ada masalah kapan dia datang. Ya. Maka karena itu, ini menjadi penting, di mana digenapi rumahnya hancur, kerajaannya hancur, keturunannya yang mana kekal selama-lamanya. Karena kan Daud bukan sekedar Israel, suku Yehuda kan. Padahal sekarang dalam konteks kasa kini, kalau kau tanya orang-orang Israel dalam konteks 12 suku, udah mabok itu. Kau suku apa? Ah, enggak jelas lo pungku dulu siapa. Orang Batak masih mending. Sirait sampai sekarang. Masih ada urutannya itu. Orang Israel udah enggak tahu dia suku apa. Mereka-mereka yang berkelas tertentu saja yang kadang-kadang masih seperti Paulus, aku dari Benyamin kan gitu. Tapi makin kemari makin hilang, maksudnya waktu porak-poranda lari sana lari sini. Mereka bikin silsilah tarik-tarik urut. Pas apa enggak jelas. Jadi mereka enggak ribut lagi mereka suku apa, mereka hanya ribut sebagai nation Israel. Nah, itu sejak 1948. Nah, jadi kemarinnya Saudara kita bisa melihat di mana kekalnya. Nah, ini menarik. Kerajaannya kerajaanku, ini yang disebut tadi. Aku akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Maka Yesuslah kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Sehingga kerajaan Israel adalah bentuk simbolik bayang-bayang. Kristus adalah penggenapan yang disebut kerajaan Allah. Yang kedua, kalau kita berdoa, nanti dulu. Yang kerajaan Allah ini, maka kalau kita berdoa, datanglah apa? Jadilah apa? Di mana? Kehendak siapa? Ya Kristus yang sudah ajarkan sama kita itu. Aku tidak pernah ngomong yang bukan dari Bapakku. Oh, kita belajar betul. Aku dan Bapakku satu. Kita mesti menyatu dan seterusnya. Itu kata-kata kunci yang luar biasa. Itu kerajaan. Yang kedua, rumahnya, rumahku kekal selama-lamanya. Ketika orang-orang Yahudi ada di Bait Allah, Yesus bilang, kau rubuhkan Bait Allah itu. Kubangun dalam tempo, marahlah orang-orang Yahudi ini. Aku kurang ajar kau, kau anak si Yusufnya, tukang kayunya kau. Kau rubuhkan ini, 3 hari kau bangun. 42 tahun kurang lebih Yohanes perluak. Kau mau 3 hari? Betul. Siapa kamu? Padahal dia menunjuk apa? dirinya akan dibunuh bangkit hari yang ketiga. Kenapa? Dialah bait Allah yang sesungguhnya selama-lamanya. Maka kita disebut tubuh kita adalah bait. Gereja ini mah bisa hancur, bisa berubah lokasi. Kita yang tidak. Itu sebab tidak ada yang bisa menumbuh apa menutup gereja Tuhan. Kecuali kita sendiri. Kita the original church. Tutup itu ya hati kita keras dan tidak mau tahu lagi. Ya, baru yang ketiga. Keturunannya kekal selama-lamanya. Daud, Yesus, seluruh dunia. Keren ya? Jadi kalau baca Alkitab perhatiin. Hebat. Tetapi bagi perspektif orang Yahudi masih ditunggu-tunggu ini. Siapa nanti yang datang? Nah, ini problemnya. Jadi bagi mereka bukan Yesus penggenapan itu. Masih tunggu terus Mesias ini. Ya. Itu perbedaan kita dalam perspektif PL dengan orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena itu, dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tadi tidak berkesudahan, cocok dengan satu tawarik tadi. Tetapi ketika dikatakan menjadi raja atas keturunan Yakub, tidak sama bangsa Israel, ansi Israel. Tidak semua Israel disebut Israel. Lalu siapa Israel? Mereka yang melakukan hukum Taurat itu. Kau lihat orang itu, kata Paulus di kitab Roma. Mereka tidak punya kitab hukum Taurat karena bukan orang Yahudi. Tapi sesungguhnya mereka hidup sesuai hukum Taurat. Sejatinya Taurat sudah ada di dalam hati mereka. Nah, jangan sampai kita punya Alkitab, bicara Alkitab. Tetapi hidup kita tidak sesuai Alkitab. Ini penting. Ya. Jadi elegansi di dalam memahami kebenaran itu menjadi sangat perlu. Jadi saudara-saudara, kerajaannya itu tidak berkesudahan. Berita ini terlalu sangat besar. Kalaupun dibilang Maria kau akan punya anak seorang direktur perusahaan, itu udah bingung. Bagaimanalah nanti ku kuliahkan anak ini? Kan begitu kan? Tapi dengarnya lebih gawat lagi. Raja kekal selama-lamanya. Itu over capacity untuk Maria memahaminya. Ya. Kita udah tahu ceritanya pun kalau kita dengar, enggak kebayang tuh. Saya tahu kalau Tuhan mau saya jadi presiden, bisa enggak? Kalau Tuhan, tapi walaupun aku tahu kalau tiba-tiba malaikat datang, Big Man, nanti kau akan jadi presiden 2019, asok juga kita kan? Ah, yang benar sajalah, mana mungkin Kristen awak jadi presiden di sini. Tapi kalau Tuhan mau apa yang enggak bisa? Tapi biarpun itu ku tahu, tetap aku enggak yakin. Apa iya? Jangan-jangan malaikat ini palsu pula lagi. Nah, kita cari-carilah alasan untuk membenarkan kesulitan kita memahami kebenarannya. Itu hidup. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu satu. Yang kedua, bagaimana pula aku bisa melahirkan? Dan ini yang utama ya. Oh, aku belum kawin. Aku ini statusnya single. Baru tunangan. Mau merit. Mana mungkin? Tapi Roh Kudus bilang sama dia apa? Roh Kudus, apa malaikat bilang, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus. Anak Allah. Roh Kudus akan turun ke atasmu, menguasai hidupmu. Sehingga hamilmu bukan karena keinginan pria dan wanita. Saya kemarin pada satu PA, saya ditanya, Pak Bigman, kemarin katanya ada profesor-profesor semua kumpul. Ya, mereka mengatakan kagum sekali dengan Tuhan Yesus. Karena kromosomnya itu tidak sama dengan manusia umumnya. Hanya ada unsur Marianya, tidak ada Yusufnya. Itu gimana menurut pendapat Bapak? Ah, gila kalian, saya bilang. Kalau itu Yesus, maka dia bukan manusia sejati. Bagaimana kau bisa mengatakan kalimat seperti itu? Bodoh sekali. Kalau kita jadi adalah pertemuan sperma dan sel telur. Maka 32 kromosom komplit pada diri kita. Mana boleh separuh? Jadi-jadian nanti itu. Yang kedua. Itu sebab pengakuan iman Yesus itu manusia sejati. Allah sejati. Harus dipaham. Yang ketiga. Ada pula lagi satu pendeta dulu. Di radio khotbah. Perempuan. Wah, kalau khotbahnya sih hebat. Suaranya lantang betul. Ya. Langsung dia bilang. Saudara-saudara. Yesus itu adalah sel telur Maria bertemu dengan sperma Allah. Wah, gila lagi itu. Kalau Allah ini ada spermanya. Waduh, enggak kebayang juga kita. Jangan-jangan kayak kita-kita ini juga kan. Ada nafsunya nanti. Apa ini gila semua. Pada waktu itu saya sebetulnya di radio rada kaget, cuma karena saya di RPK itu suara saya dihafal orang, saya juga masih ada perasaan ya ketimuran lah ya. Tidak enak mempermalukan pendeta di udara kan kurang lebih gitu. Kalau di Amerika itu sudah habis itu. Logika apa itu? Jadi kalau gitu gimana Pak? Oleh kuasa Roh Kudus, maka Kristus menjadi manusia dengan kromosom yang komplit. Tapi bukan sel telur dari Maria, sperma dari Yusuf. Mana bisa? Emang kau pikir si Adam Hawa itu spermanya siapa? Oh itu debu jatuh, ketemu daun, jadi deh. Wih, gila kali kau. Masa daun ketemu debu jadi, apa namanya, Adam dan Hawa. Designed by God. Itu sebab peristiwa ini harus kalian pahami. Ex nihilo, dari tidak ada jadi ada. Adam, Hawa tidak ada kan ya? Jadi ada. Tapi kemudian jatuh dalam? Mau penebusan dosa? Maka ex nihilo harus diperlukan. Tapi sekarang tidak murni menjadi ex nihilo karena Adam Hawa. Tidak cuma dua manusia ini jadi ada, tapi kalau Maria ada, Yusuf ada. Tetapi bukan kuasa manusia yang menjadikan Kristus. Ini mirip seperti Allah menjadikan Adam Hawa, begitulah Yesus Kristus diciptakan. Sehingga the kualifikasi Kristus tidak berdosa, sama dengan Adam Hawa lahir tidak berdosa. Kita harus ngerti itu. Maka saya suka Alkitab Ibrani bilang, dia sama seperti kita dicobai, tetapi tidak. Jadi kita sama dengan Yesus, dicobainya ya. Cuma Yesus enggak bikin dosa, kita bukan berdosa, menggodai setannya. Ya, kadang-kadang setan itu pun bingung, kita yang goda dia. Dia bilang, aku lagi capek nih, sinilah sebentar. Kita aja di reuni, sebentar jadi dua bentar. Ya. Jadi kadangkala di dalam hidup kita ini terjadi kekacauan diri kita. Jadi Adam Hawa sebagai manusia lahir tidak berdosa, namun bisa jatuh dalam dosa. Kristus lahir sebagai manusia, konsekuensinya bisa berdosa enggak? Bisa. Maka Ibrani bilang dia dicobai, tetapi beda dengan Adam. Adam dicobai bikin dosa, dia dicobai tidak berbuat dosa. Jadi kita tuh diajak kepada dua konsep penciptaan. Satu, referentasi kegagalan. Adam ex nihilo, dari tidak ada jadi ada, fail keturunannya. Yesus ex nihilo, yang tidak ada jadi ada karena bukan ketemu sperma dan sel telur, benar keturunannya. Oh God, thanks. Mau apa lagi kamu? Maka kita memahami kristologi itu begitu ketatnya. Perlu sekali hati-hati. Kalau enggak kayak yang tadi, entah sperma alalah apalah, kita ini jadi mirip dengan agama lain. Dewa kawin sama dewa itu konsep Yunani itu. Ya kan? Jadi kalau kita melihat Saudara yang kekasih, konsep ini diangkat, ini ketemu dewa ini jadilah anak sakti. No! Itu pengaruh dari Yunani kuno. Tapi kalau orang sekarang, orang Kristen sudah 2000 tahun sejak Kristus masih dipengaruhi Yunani kuno. Ini kan amat sangat luar biasa kelewatan. Orang tanya saya kenapa? Cuma satu. Ini orang yang enggak berani belajar, tapi berani khotbah. Ah, begini jadinya. Kalian mesti jadi orang yang berani belajar. Kempleng semua. Ya. Anak-anak muda ya. You kerja, berani belajar. Kamu kerja cuma A dapat kantor. Kamu sih tahu A, B, plus. Kalau jadi B, kalau jadi C. Kalau plus apa, kalau min apa. Walaupun pekerjaan kamu cuma satu. Kamu orang administrasi, kerja administrasi. Kamu sih tahu filing itu apa. Kamu orang filing, kamu mesti tahu. Efisiensi filing dengan cost minim apa? Saya pendeta. Saya dulu kerja. Saya mesti tahu semua accounting, keuangan, apa. Saya melarang, tanya-tanya semua. Sampai hari ini semua sak bangun dan sak apa, sak ini. Wah, bukan karena saya pinter. Belajar. Kalau kau belajar, mungkin kau lebih pinter. Otakku sudah lebih soa kok. Saya selalu yakin anak-anak saya pinter-pinter. Banyak mereka punya kelebihan dari saya. Oh, bahasa Inggris, bahasa Jerman sudah jelas lebih pintar dari saya. Asal tapi mereka perlu ingat, yang bikin mereka pintar ya saya juga sih. Namanya jasa orang tua ya. Tetapi mereka akan terus tambah pintar. Yes, kalau mereka terus belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Nah begitulah kita Kristen, apalagi belajar ilmu saja. Tidak ada habisnya. Belajar Alkitab apalagi. Ya. Nah, jadi kembali lagi Maria dan Yusuf tadi, apa namanya, Yesus dan Adam ini luar biasa ya. Maka kemudian Paulus berkata, sama seperti karena satu orang Adam kita jatuh dalam dosa, tapi karena satu orang Kristus kita ditebus dari dosa dan dibangkitkan. 1 Korintus 15. Jadi kalau baca semua Alkitab, enggak usah neko-neko kita. Cari saja Alkitab ke Alkitab menjelaskan. Nah, itu perlunya mengeksposisi seluruh kitab. Baru kita ngerti. Penafsir Alkitab terbaik adalah Alkitab itu sendiri. Maka kita harus menjelajah terus. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, anak itu akan disebut kudus. Kenapa? Karena bukan dari Maria Yusuf. Kalau dari Maria Yusuf, enggak kudus. Semua manusia berdosa. Keturunannya pun berdosa. Enggak ada yang enggak berdosa. Karena statusnya itu adalah anjing bulldog. Anaknya apa? Enggak ada anjing herder ya. Iya, biarpun anjing bulldog juga. Apalagi kau bilang anak anjing ini bapaknya anjing bulldog loh pak. Maknya anjing bulldog. Lu kok anaknya kucing? Keajaiban pak. Ah, bohong kau sudah. Enggak ada cerita itu. Oh ini kok anjing tapi mirip ini. Pasti kemudian di apa namanya, dikawinkan silang itu. Datanglah keanehan-anehan. Ya. Nah jadi ini kita mesti mengerti betul bagaimana dua orang ini luar biasa, yang ini kudus, anak Allah karena bukan gairah. Tandanya apa? Nih, sekarang si Elizabeth lagi mengandung. Padahal dia disebut tua dan mandul. Tuk, Maria. Tapi saya pikir logikanya saudara, tua mandul mengandung. Luar biasa. Tapi nenek moyangku si Sarah juga sama ya. Hana juga sama. Aku ini lain loh perawan. Mestinya dia masih punya ruang debat dengan malaikat. Musa itu orangnya smart. Musa berdebat dengan Allah. Oh, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Itu hasil pendidikan di istana. Kadang-kadang ada untungnya kita bego ya. Dengan mudah menerima. Tapi dibego-begoin, nah itu masalah juga itu. Tetapi bagaimana Musa berdebat? Karena sulit menerima kenyataan. Saya disuruh kembali ke tempat yang membuat saya buron. Bagaimana mungkin? Saya disuruh melahirkan. Tapi saya perawan. Kalau saudaraku itu melahirkan Elizabeth tua dan mandul, bisa dimengerti karena ada bukti awal. Tapi aku. Apa? Kata kunci yang disebut malaikat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Memang betul. Tapi untuk percaya apa yang tidak mustahil itu kan juga tidak gampang buat kita. Itu juga mustahil bagi kita. Kita mengenal kata mustahil, Allah memang tidak. Tapi kita yes, kita mengalami kebingungan. Tapi yang kagum saudara, jawaban Maria. Dia enggak seperti si Kak Zakaria ngotot ya. Sampai dibikin, wah apa bisa? Sampai jadi bisu dia. Maria lain lu. Apa jawabnya? Salah, 38 kita baca sekali lagi sama-sama. Satu, ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Fiat. Fiat menjadi satu kata Latin yang sangat terkenal untuk ucapan ini. Fiat itu adalah persetujuan. Jadi Tuhan udah ngomong, aku setuju. Jadilah padaku. Why? Karena aku cuma hamba. Inilah kata kunci iman. Iman bukan jadilah apa yang kau mau. Perhatikan kalimat saya. Iman bukanlah jadilah apa yang kau mau. Iman adalah jadilah apa yang Tuhan mau. That is faith. Maka dikatakan karena iman kita percaya pada sesuatu yang tidak kita lihat. Yang sudah ada sejak dulu kala. Iman yang membuat kita memahami hari 1, 2, 3, 4, 5 apa yang terjadi peristiwa dan menjadi warna warisan sejarah kita. Padahal hari ke-6-nya kita baru jadi. Iman. Yuk kalau mau belajar sejarah dunia ya. Mazmur 78. Pelajaran sejarah. Saya kalau baca itu, hebat loh. Bagaimana sejarah mengukir dan menarik semua. Itu pemazmur kan next generation itu. Sampai kepada peristiwa Musa. Terus semua dipelajari. Hebat. Nah oleh karena itu suruh saudara. Fiat. Jadilah padaku. Aku setuju. Aku menerima apa yang Tuhan mau. Iman. Menerima apa yang Tuhan tetapkan. Keagamaan. menetapkan apa yang Tuhan harus kerjakan. Kok Bapak ngomong gitu? Yuk pergi ke kuil, kasih ini. Dewa ini siapa perusak? Si Siwa ya. Kalau dikasih sesajen supaya apa? Siwa jangan marah-marah. Apalagi kita tahu ini bulan apa lagi darah tinggi kan repot juga. Marah nanti dia dihancurkan semua. Kita kasihlah sesajen supaya jangan marah. Tapi ada dewa yang menciptakan. Kita kasih sesajen supaya dia menciptakan. Kita yang membuat jabatan itu pada dia. Dan kita yang membuat dia berkarya begitu. Tapi dia sendiri tidak pernah ngomong itu. Kayaknya kalau Paulus bilang, mereka menyembah buatan tangan mereka sendiri. Waduh, Yunani juga dia berdebat seperti itu di Kisah Rasul 17 itu. Kalian berkata pada Allah tidak dikenal. Aku kenalkan Allah yang memperkenalkan diri kepadaku. Itu beda setengah mati loh. Ya. Sehingga warisan iman itu sangat luar biasa. Tapi gereja sekarang memporak-porandakannya. Seakan-akan hebatlah imanmu kalau semua mulus hidupmu. Bukan itu. Tuhan sayang kamu, Tuhan pelihara kamu. Thanks God. Tapi bukan itu tujuan hidupmu. Percaya pada apa yang dia mau. Nah, kadang-kadang hidup kita itu bisa begini-begini ya. Ada problem, ada apa, jangan lari. Jalani, fiat. Nah fiat ini kemudian saya sering cerita, bukan? Dijadikanlah nama, apa namanya, nama fiat ini menjadi satu nama yang dikembangkan oleh pemilik Juventus. Pemilik Juventus siapa? Yang punya fiat mobil. Fiat singkatannya apa? Fabrikan Italiano Automobile Torino. Nah, bahasa Italinya gitu. Pokoknya OO dikit lah ya. Aku membacanya enggak tahu, sorry. Itu Fiat. Fiat itu jadi dibikin singkatan. Pabrik mobil di Italia Turin. Mereknya jadi Fiat. Itu lucu juga itu orang. Radialius dalam tanda petik ya. Tahun 2000 produk pertamanya mereka. Mau luncurkan Fiat yang pada tahun 2000 itu yang sisi kecil ya, mau dikembangkan secara luar biasa, itu apa namanya, sampai panggil paus penumpangan tangan. Wah, tumpang tangan di tempat dia, pabriknya itu, di Turin. Jadi kata Fiat itu, Tuhan apapun yang kau mau, jadilah. Nah konyolnya kita, setuju gak apa yang Tuhan mau jadi? Halo? Kalian setuju enggak apa yang Tuhan mau yang terjadi dalam hidup kalian? Dengan syarat apa? Cocok dengan mauku. Tuhan, jadilah kehendakmu. Karena aku tahu, kau maha tahu. Tahu apa? Kehendakku, sesuaikanlah. Kalian ini jahat-jahat lu semua ini. Sadar gak? Itu di otak kita. Kalau kita pun ngomong, jadilah kehendakmu. Terus itu di otak kita langsung terlintas kadangnya. Tuhan, aku mau ini. Kasihlah. Aku mau ini. Betul gak sih? Halo? Emang pendosa itu kelihatan semua. Bisa bohong kita. Ayo bersihin di otak nih. Jangan paksakan Tuhan mau apa. Saya ini tak ngerti. Saya tanggal 3 harus berangkat Singapura. Jumat ya. 4 saya konsul sama dokter untuk prepare persiapan operasi ablasi saya, Seninnya ablasi. Tapi kemarin ada satu dokter dari Jerman terus ngomong ini profesor number one yang ahli memang sudah pensiun dia untuk jantung. Ya, transplant jantung katanya konsepnya dari dia. Jadi yang cerita ini satu dokter Indonesia yang lama praktek di Jerman dan pernah masalah jantung dia yang tangani. Ya, ini saudaranya teman gitu. Udah Pak Bigman, yuk kirim data saja. Nanti saya bawa sama dia, saya dekat sama dia, saya konsul sama dia. Kalau saya ngomong nanti dia mau, timnya bahkan kerjakan. Dia yang ini dulu konsep jantung buatan dia yang kembangin. Transplantis jantung dia yang ini number one in the world, katanya. Ya. Tapi buat kita kan, number one in the world, kita mau pergi ke sana. Buset dah, ke Singapura aja kita udah bengek. Lagi mau ke sana kan begitu. Ya. Pokoknya kirim data, datang lagi satu kawan. Pak, you jangan sampai gak pergi ya, kalau urusannya dana, tolong you jangan pikirin. Kalau masalah biaya, please, please, please jangan pikirin. Ya udah, jadi saya Senin ini mesti kumpulin dulu ku apa namanya? Surat-surat hasil-hasil lab ini semua, dari story-nya mau kirim ke dia email, lalu mereka bicara profesornya, dan saya akan tahu kira-kira mendingan kamu kemari, kurang lebih begitu ya. Tetapi saudara, otak saya, ini jahatnya, otak kita ini kan, udah rasa ini jalan Tuhan yang hebat nih, ketemu dokter jantung number one. Gitu. Kubayangkanlah jantungku ini ditemukannya, bisa ditariknya urat itu, diaturnya jadi kecil lah jantungnya. Ini otak ini merinding loh. Ya. Habis itu saya ketawa sendiri, malu sendiri, lalu, aduh Tuhan kacau ini otakku ini. Ya, padahal belum jelas, memang bakal ke Jerman atau saya fix dengan appointment yang sudah dibuat di Singapura ini. Ya. Tapi secara manusiawi, dokter terbaik sedunia, menggoda itu. Terus dia bilang lagi yang saya suka, ini dokter idealismenya tinggi, artinya dia gak bicara angka. Dia bicara seneng kalau bisa nolong orang, kan dokter memang mestinya kan kepuasannya gitu ya. Jadi ilmunya dia itu diabdikan. Di Eropa itu masih kuat yang begitu-begitu. Yuk bayar sesuai yuk punya uang berapa, dokternya, sekarang saya temukan lagi metode, wah itu bagus betul. Ya. Nah jadi Pak mau kemana? Saya belum tahu. Jadi Bapak pikir gimana? Fiat. Ya udah Tuhan mau apa? Nah saya belajar itu saudara-saudaraku. Fiat, Tuhan mau apa? Jalanin. Tetapi bagianku adalah melakukan apa yang dia mau. Sehingga aku tidak punya hak hanya bertanya. Dia mau apa? Kalau kalian mau apa? Halo? Dalam konteks yang saya cerita tadi, kalian maunya apa? Mau ikut ke Jerman. Anak saya juga Fiatnya lain. Fiat papa, apa Fiat? Aku temenin papa. Fiatnya jangan disesuaikan dengan keinginan kita. Saya bisa ke Jerman? Bisa akhirnya. Bisa Singapura? Bisa. Saya enggak tahu yang mana. Ya sudah kita lakukan bagian kita. Kumpulin data, kirim, yang enggak tahu nanti bagaimana. Ya, tapi bagi saya adalah belajar satu hal. Jalani hidupmu, Tuhan tidak mungkin salah. Jalani hari-harimu. Kalau kau beribadah, beribadah dengan sungguh dan setia. Tidak peduli siapa yang bicara. Karena lewat orang ngawur pun yang kurang bagus khotbahnya. Selalu ada statement kalau bisa kamu tangkap, kamu belajar. Saya di PA itu selalu dengerin, ya nanti moderator ngomong, sharing. Saya bisa tangkap beberapa hal. Walaupun ada dua sudut selalu. Ini bagus nih, kalimat ini bagus nih. Tapi dia berhenti sini, oh dia dikembangin kemari. Karena saya punya modal lebih banyak, saya bisa kembangin kemari. Tapi idenya harus jujur dari dia nih. Tapi bisa juga salah. Dari berpikir, kenapa bisa berpikir gitu ya? Oh dari sini, oh dia masuk ke sini. Baru kita bilang, oh, kamu masuknya kemari, jangan. Mestinya dari sini. Saya belajar. Karena saya jadi mempertajam untuk memahami struktur berpikir yang pas apa tidak. Tuhan baik, baik. Jadi orang sakit bisa belajar banyak. Orang miskin bisa belajar banyak. Jadi jangan marah kalau kau sakit. Jangan marah kalau kau miskin. Tapi marahlah kalau kau tidak dekat dengan Tuhan. Marahlah pada dirimu. Fiat, dia gak mungkin salah. Ya. Tapi saya harap abis khotbah ini gak perlu kalian ganti mobil. Semua jadi Fiat nanti kalau ke gereja. Ih, mobil Fiat semua lo parkir. Jadilah padaku. Enggak itu juga. Jadi saudara yang kekasih, saya pikir ini menjadi bagian penting untuk pembelajaran kita, ya. Jadi yuk jalan Fiat. Maka kalian sedang sakit, kalian sedang punya masalah, masalah keluarga, masalah uang. Demi Tuhan yang hidup, jangan terlalu pusing bagaimana itu bisa selesai, tapi pusing bagaimana kita menjalaninya supaya kita tetap jalan benar, jalan benar, jalan benar. Kadang-kadang kita ada di sini nih, ke lidah kita ada keluar kayaknya mau mati. Tuhan tolong. Baru you ngerti, oh God, thanks. Ya, dinamika hidup berkeluarga itu kita nikmati. Dinamika hidup yang kita jalani, kita syukuri. Tuhan menyertai kita semua, Tuhan menolong kita semua. Fiat, semoga itu menjadi sikap iman kita. Jadilah padaku. Aku setuju, aku menerima apa yang Tuhan mau. Why? Karena tidak ada yang mustahil baginya. Walaupun akal budiku buntu memahami. Tapi itulah imanku melewati akal budiku terikat kepadanya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin.